Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil'alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-12 dari bulan Jumada al-akhirah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 5 Februari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan yang kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang ke-19 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babud dalili ala anna min khisalil iman ayuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Bab yang menerangkan bahwasanya di antara sempurnanya keimanan seorang hamba adalah ketika dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan tersebut ada pada dirinya. Dan telah kita sebutkan dari penjelasan para imam, di antaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Makna la yu'min di sini adalah la yakmulu imanuhu, imannya belum sempurna. Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan-kebaikan yang banyak ada pada dirinya. Dan telah kita jelaskan pula sebuah tanbih yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wara'ah, bahwasanya ketika kita mencintai adanya kebaikan-kebaikan pada saudara-saudara kita sesama muslim, maka di sana terdapat satu poin yang mengharuskan untuk kita membenci asyar, membenci kejelekan demi kejelekan yang hingga pada diri saudara kita. Sebagaimana kita tidak ingin melakukan kebid'ahan, maka kita pun tidak rela apabila saudara-saudara kita kaum muslimin terjerumus di dalam jurang kebid'ahan tersebut. Dijelaskan alasannya oleh beliau, li anna hubba syai'i mustalzamun li bughdi naqidihi. Karena ketika kita mencintai sesuatu, maka yang mengharuskan adalah kita membenci lawan dari sesuatu tersebut. Banyaknya amalan ketaatan, banyaknya kebaikan yang kita inginkan ada pada diri kita dan ada pada diri kaum muslimin secara umum, maka kejelekan pun demikian. Kita tidak ingin kejelekan hingga pada diri kita. Demikian pula ketika kita tidak rela, tidak senang apabila kaum muslimin terjerumus di dalam kejelekan-kejelekan tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pada malam hari ini biidznillah taala kita akan melanjutkan pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan faedah dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardhah ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang berkaitan dengan faedah dari hadis ini disebutkan oleh para ulama, أن فيه دلالة على التواضع لأنه إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه كان دليلا على أنه بريء من الكبر والحسد والحقد والغل والغش وغيرها من الأخلاق الدنيئة والخصال الذميمة. Di antara faedah dari hadis ini adalah hasungan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita memiliki sikap tawadhu', merendahkan diri-diri kita di hadapan kaum muslimin, merendahkan diri-diri kita di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya seorang manusia tabiat dasarnya adalah ingin mendapatkan al-fadl, ingin mendapatkan kelebihan dibandingkan dengan orang yang lainnya. Nanti biidznillah ta'ala hal ini akan kita bagi menjadi dua perkara, dalam perkara ad-diniyah dan dalam perkara ad-dunyawiyah. Kalau dalam perkara ad-dunyawiyah, tidak diperbolehkan sama sekali kita memiliki kelebihan daripada orang lain. Artinya kita harus menjadi sosok hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar mutawadhi', merendahkan diri kita di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Mahma balagat ilmuhu, setinggi apapun ilmu yang dia miliki. Mahma balagat hifduhu, setinggi apapun hafalan yang dia miliki. Harus tawadhu', harus dia rendahkan dirinya di hadapan kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu." Barang siapa yang bertawadhu', merendahkan dirinya karena Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ketika seorang muslim menginginkan kebaikan pada muslim yang lainnya, ketika seorang muslim mengharapkan ketaatan-ketaatan ada pada orang yang lain, menunjukkan dia memiliki sikap tawadhu'. Dia rendah dirinya di hadapan muslimin yang lainnya. Li'annahu idza ahabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, karena apabila seorang itu mencintai kebaikan pada saudara-saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, kana dalilan ala annahu bari'un minal kibr. Itu merupakan satu bukti nyata bahwa dia berlepas diri dari sifatul kibr. Bahwa dia berlepas diri dari sifat al-kibr, kesombongan. Karena kalau ada pada dirinya sifatul kibr, dia tidak ingin orang lain melakukan qiyamul lail. Biarkan dirinya terus yang berada pada ketaatan demi ketaatan. Kalau ada pada dirinya sifatul kibr, dia tidak akan rela orang lain membaca Al-Quranul Karim. Dia akan senang apabila orang lain lalai dalam kehidupan-kehidupan dunia, lalai dalam maisyahnya, lalai dalam mencari rezeki dan yang seterusnya. Kenapa? Karena dia ingin lebih. Ini dalam perkara duniawiyah. Tapi kalau dalam perkara diniyah akan datang pembahasannya. Bahkan Al-Quranul Karim menghasung kita, memerintahkan kita untuk bisa lebih daripada orang lain pada perkara diniyah, ukhrawiyah. Dalam urusan-urusan agama, dalam urusan-urusan akhirat. Walhasadi walhikdi walghilli walghish. Ketika seorang mencintai kebaikan pada orang lain, maka dia adalah seorang hamba yang terlepas dari sifatul kibr. Dia seorang hamba yang terlepas dari sifat hasad, dengki, al-hikdi, tidak senang apabila orang lain mendapatkan kebaikan, tidak senang apabila orang lain mendapatkan kelapangan di dalam hidupnya, tidak senang apabila orang lain besar rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada al-ghil, ada rasa kedengkian. Maka itu semua bisa diselamatkan dengan sikap at-tawadhu'. Karena at-tawadhu' ini bisa menyembuhkan sekian banyak penyakit hati. Wa ghairiha min al-akhlaqid dani'ah, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang rendah, wal khisalid dhamimah, dan sifat-sifat yang hina. Ikhwati fillahi ra'akumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya akhlak yang terbaik adalah akhlak yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mencintai kebaikan-kebaikan yang banyak yang ada di sisi para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam bahkan kepada umat beliau alaihi salatu wassalam yang belum ditemui oleh beliau atau tidak akan pernah ditemui oleh beliau, luar biasa rahmahnya, luar biasa kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam kepada kita. Ummati, ummati, sambil meneteskan air mata yang ada di sisi An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umatku, umatku, ya Allah. Menunjukkan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang paling mutawadhi', paling rendah dirinya, akan tetapi derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, fal mu'min akhul mu'min yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi wa yuhzinuhu ma yuhzinuhu. Seorang mukmin itu saudara bagi mukminin yang lainnya. Yuhibbu lahu ma yuhib li nafsihi. Dia akan mencintai apa yang dia cintai untuk dirinya. Wa yuhzinuhu ma yuhzinuhu. Dia akan bersedih dengan apa-apa yang bisa menjadikan orang lain sedih. Saudaranya dari kalangan kaum muslimin, tetangganya mungkin lebih dari itu, atau bahkan ikhwanuhu, sesama salafi, bersedih apabila ada satu fatwa ulama yang ditinggalkan, apabila ada satu fatwa ulama yang diselewengkan, atau mungkin satu fatwa ulama yang dipelintir arahnya kemana, diarahkan ke yang lain. Dia sedih ketika ada saudara-saudaranya sesama salafiyin dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Ini menunjukkan keimanan yang sempurna pada hamba tersebut. Yuhzinuhu ma yuhzinuhu. Ada saudaranya bersedih karena mungkin orang tuanya ada yang wafat, meninggal, kesempitan dari rezekinya dan yang seterusnya. Dia pun ikut bersedih. Ini sikap yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang, dikenal dengan sikap yang namanya adalah empati, peduli kepada orang lain. Kalau orang yang cuek, mau orang tuanya meninggal, mau rezekinya sempit, mau banyak problemnya, gak akan diurus. Karena di zaman sekarang mayoritas hamba-hamba Allah adalah nafsi-nafsi. Diri kami, diri kami. Diriku, diriku. Keluargaku, keluargaku. Keluarga kami, keluarga kami. Mau keluarga yang lain kelaparan, saya gak akan peduli. Nah, sikap ini harus dikikis dan dihilangkan dari barisan kaum muslimin. Harus ada i'tina al-akharin, harus ada kepedulian pada orang lain, harus ada sikap empati. Ini satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Apalagi satu akidah, satu salafi dengan salafi yang lainnya. Maka berangkat dari sini kita akan melihat bagaimana seorang salafi akan peduli dengan kepentingan-kepentingan yang ada pada saudaranya sesama salafiyin. Akan dibela ketika dia memiliki sebuah problem, dibantu bagaimana mencari solusinya, dibantu bagaimana mencari jalan keluarnya. Demikian yang benar. Yuhzinuhu man yuhzinuhu. Ada sesuatu yang menghimpit hatinya, dibantu, diberikan solusinya, demikian dan demikian. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan kaum mukminin disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minin. Ini yang perlu kita perhatikan dengan seksama, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalus salafiyin. Artinya kita jangan peduli sesama salafi, tetangga kita yang salafi, kita peduli. Kita sedih apabila dia bersedih. Kita senang apabila dia melakukan sekian banyak ketaatan, sekian banyak kenikmatan ada pada dirinya, keberkahan demi keberkahan ada pada keluarganya. Akan tetapi ketika ada seorang ami min awamil muslimin, seorang yang awam dari kalangan muslimin tertimpa musibah, enggak tergerak hati kita untuk ikut bersedih. Enggak tergerak hati kita untuk ikut empati, peduli kepada musibah yang didapatkan oleh keluarga awam tersebut, padahal dia mukmin. Padahal dia muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara. Bahkan disebutkan secara sharahah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mathalul mu'minina, permisalan kaum mukminin, permisalan kaum mukminin sesama mukmin, seorang yang melakukan tahlilan tidak keluar dari barisan mukminin. Seorang yang melakukan yasinan tidak keluar dari barisan mukminin. Seorang yang melakukan maulidan tidak keluar dari barisan mukminin. Mereka masih mukminin. Artinya apa? Kita masih diwajibkan oleh syariat untuk peduli, untuk empati kepada mereka. Salah satu bentuk kepedulian kita apa? Ad-din an-nasihah. Jangan bosan-bosan. Makanya dari sekian banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan ahlul bid'ah wa dhalal, menunjukkan bahwasanya di sana ada tafawut, ada tingkatan demi tingkatan. Seorang yang sekedar atba', seorang yang sekedar pengikut, ikut-ikutan dia. Ada orang maulidan, dia ikut maulidan. Ada orang yasinan, dia ikut yasinan. Karena masyarakat membentuk hal yang demikian. Kalau tidak ada tahlilan, sekian hari setelah wafatnya sang ayah, dia akan dibenci oleh masyarakatnya. Kalau tidak ada yasinan, setelah sekian hari sang ibu meninggal, dia akan disoroti oleh masyarakatnya. Awam. Kalau salafi, walhamdulillah, enggak ngadakan tahlilan, wala yasinan, disoroti oleh masyarakat, dalil yang dikeluarkan, selesai. Hadis yang dikeluarkan, selesai. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan, selesai. Tapi awam, apa yang dia tahu dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam? Apa yang dia tahu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Artinya mereka ada pada barisan kaum mukminin. Ketika mereka terjatuh pada amalan-amalan bid'iyah tersebut, maka syariat membebankan kepada kita untuk memberikan nasihat. Nasihati semampunya. Kalau tidak mampu dengan lisan kita, ada majalah-majalah tersebar sekarang, walhamdulillah. Berikan majalah ketika berziarah, ketika mengunjungi rumahnya, dan yang seterusnya. Banyak cara-cara yang lain, apalagi sekarang medsos luar biasa, mengirimkan via WhatsApp, Telegram, dan yang lainnya. Terlalu banyak media-media untuk kita mendakwahkan nasihat-nasihat kita kepada atba', para pengikut kebid'ahan. Berbeda dengan ahlul bid'ah wa dhalal, pentolannya yang memang hari-harinya, majelis-majelisnya, mimbar-mimbarnya akan mengajak, ayo terus kita amalkan yang namanya maulidan. Mereka-mereka yang menyelisihi perkara ini, mereka adalah orang-orang yang kaku, mereka adalah orang-orang yang keras, mereka adalah wahhabiyah, dan yang seterusnya. Kalau kita telaah lebih dalam, orang-orang seperti ini, ahlul bid'ah wa dhalal, ahlul ahwa, kita harus bedakan. Dan ini faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri al-Hamadani hafizahullah wa ra'ah, ketika beliau membedakan orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu terbagi-bagi Seperti yang kita sampaikan tadi, mutafawit, bertingkat-tingkat. Ada yang pada pondasi utamanya, dia sebagai kepalanya, dia sebagai penyerunya, dia sebagai da'i ilal bid'ah wa dhalal. Mu'min, na'am mu'min. Akan tetapi syariat mengajarkan untuk kita tidak loyal kepada da'i ila al-bid'ah wa dhalal wal ahwa seperti ini. Bahkan a'immatus salaf mengajarkan, jangan kita duduk bareng dengan mereka, jangan kita menyampaikan salam kepada mereka, karena mereka kafir. Bukan. Jangan disalahartikan. Kaidah-kaidah dari a'immatus salaf, kaidah-kaidah yang diambil dari sikap para sahabah radhiyallahu taala anhum ardhahum, bahkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 50 hari 50 malam, khamsina yauman wa lailatan. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menegur, tidak memberi salam, tidak mendatangi ahali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haula kufar, ummahatul mu'minin kafirin. Enggak demikian kita memahami nas yang ada, ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka syubhat-syubhat yang seperti ini harus kita patahkan. Enggak berarti kenapa kamu enggak mau salam kepada si fulan? Dai, penyeru kepada kebid'ahan. Penyeru kepada ad-dhalal, penyeru kepada hawa nafsunya. Apakah kamu menganggap dia kafir? Tidak. Mukmin dia, saudara saya. Karena saya cinta kepada dia, saya nasihati dia. Wahai kaum muslimin, jangan ikuti si fulan. Karena kalau kalian ikuti si fulan, akan terus tertumpuk dosa-dosa yang dikerjakan oleh muslimin kepada si fulan. Nasihat. Indahnya Islam. Akan tetapi keindahan Islam ini dipelintir oleh sebahagian pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebahagian pihak-pihak yang ingin keributan berada di tengah-tengah al-muslimin. Sebahagian pihak-pihak yang katanya ingin menyatukan umat. Enggak boleh umat Islam berpecah belah, enggak boleh kaum muslimin berpecah belah, enggak boleh kaum mukminin berpecah belah. Kenapa enggak boleh? Innamal mu'minuna ikhwah. Bawa ayat. Sesungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara. Ayatnya benar yang dibawakan. Pemahamannya yang keliru. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama kaum mukminin kita bersaudara, bukan berarti kita diam dari kesalahan-kesalahan mereka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita tahu dan kita saksikan bersama, beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang sosok yang paling faham tentang Al-Qur'anul Karim. Ayat yang demikian innamal mu'minuna ikhwah sangat difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, padahal yang beliau baca innamal mu'minuna ikhwah. Padahal hadis beliau masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam datang dalam riwayat-riwayat yang sahihah. Kalau pemahamannya keliru, seakan-akan ada kontradiksi. Allah perintahkan untuk bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa kok Nabi SAW mengatakan sataftariqu hadhihi al-ummah, umat ini akan terpecah belah. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar ya, akhi. Enggak ada yang keliru, enggak ada yang salah, enggak ada yang keliru. Dua-duanya benar, dua-duanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru apa? Pemahaman Anda. Yang keliru apa? Yang di dalam logika berpikir Anda. Oleh karenanya ketika kita menafsirkan sekian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, harus kita kembalikan kepada pemahaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kembalikan kepada pemahaman para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Dikembalikan kepada pemahaman at-tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf, demikian seterusnya. Bagaimana mereka menafsirkan ayat innamal mu'minuna ikhwah? Enggak boleh kita menasihati orang lain. Enggak boleh kita mengingkari kebid'ahan. Enggak boleh kita mengingkari kesesatan. Keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau sendiri yang mengajarkan tentang at-tahdzir minal bid'i wadh-dhalal. Kenapa? Karena beliau cinta kepada kaum mukminin, enggak ingin beliau kaum mukminin ini ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam an-nar sebab kebid'ahan yang mereka kerjakan. Maka jangan dicampur aduk ikhwati fillah ya ra'akumullah pembahasan ini. Al-bid'i wadh-dhalal adalah perkara yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya mutafawit, bertingkat-tingkat. Ada yang parah sebagai da'i ilad dalali wal bid'ah wal ahwa, ada yang hanya sekedar ikut-ikutan, dan mereka semuanya al-mu'minin, kecuali mereka-mereka yang sudah melampaui batas, tajawazal had, kebid'ahan mereka sudah melampaui batas, terutama kebid'ahan dalam bab al-aqidah. Contohnya ketika seorang berkeyakinan, ketika seorang berakidah bahwa Abu Bakrin wa Umar kafiran, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma adalah dua orang kafir, ini bid'ah di dalam akidahnya, karena Nabi SAW tidak berakidah demikian, bahkan berlawanan dengan akidah tersebut, akidahnya kaum Rafidah. Berakidah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda afdal, lebih utama dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan yang lebih ekstrim, Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah dalam akidah, dan bid'ah seperti ini masuknya kepada bid'atun mukaffiratun. Bid'ah yang bisa mengkafirkan dia, mengeluarkan dia dari koridor Islam. Adapun bid'ah yang kedua, al-mufassiqah, yang menjadikan pelakunya fasik, masih mukmin mereka. Al-mu'minin. Oleh karenanya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim", jangan kita sempitkan hanya kepada salafiyin. Ini poin yang ingin ana sampaikan. Sehingga ketika kita bertetangga dengan awam, min awamil muslimin, walaupun mereka melakukan kebid'ahan, maulid dan yasinan dan yang seterusnya, dari kebid'ahan-kebid'ahan yang merebak, tersebar di tengah-tengah masyarakat, jangan kita jadikan bahwa dia adalah sosok mubtadi, bahwa dia adalah sosok ahlul dalal, bahwa dia adalah sosok ahlul ahwa. Jangan. Jadikan permisalan kaum mukminin yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi tawaddihim, kecintaan sesama mereka, wa tarahumihim, kasih sayang terhadap sesama mereka. Sama mukminin, tetangga kita awam, mereka memiliki hak, kita memiliki kewajiban untuk mencintai mereka. Mereka memiliki hak untuk dicintai. Fi tarahumihim, kita memiliki kewajiban untuk menyayangi mereka, dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang kita, untuk merasakan pedulinya kita kepada mereka, untuk merasakan empati kita kepada mereka. Wa ta'atufihim, dan dalam bermuamalah yang berkaitan dengan atifiyah, perasaan. Karena yang namanya manusia itu sangat riskan di dalam mendapatkan yang namanya al-waswasah dari syaitan. Jadi atifiyah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, perasaan-perasaan yang ada di tengah-tengah mereka harus kita jaga. Jangan sampai kita sakiti perasaan-perasaan mereka. Ucapan-ucapan kita, kita jaga perilaku-perilaku kita, kita jaga. Walaupun, sekali lagi, mereka melakukan yang namanya kebid'ahan. Mu'min kan? Masih mu'min. Berarti masuk ke dalam hadis ini. Mithlul jasadi, seperti satu jasad yang utuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Muttafaqun alaih. Hadis yang datang dalam riwayat Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Permisalan kaum mu'minin dari kecintaan mereka, kasih sayang di antara mereka, itu sama seperti satu jasad. Apabila ada satu bahagian tubuh yang mengeluh kesakitan, bagian tubuh yang mengeluh sakit, hanya bagian giginya misalkan sakit, tapi yang meriang apa? Satu jasad, semuanya meriang, padahal cuma gigi gerahamnya saja misalkan, atau gigi susunya saja misalkan, atau mungkin tangannya patah, harus dioperasi, harus dipasang pen. Ketika hujan seperti ini, petir menyambar, ngilu tangannya, tangannya saja yang merasakan, satu jasad yang merasakan. Itu permisalan yang didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya ketika ada bahagian tubuh yang sakit, yang lainnya pun merasa sakit. Ada seorang mukmin yang merasa sakit, yang lainnya pun sepantasnya untuk merasakan sakit. Paling tidaknya peduli. Gak pernah kelihatan tetangga saya, hari-harinya dia setiap bulan Rabi' melakukan maulidan. Gak pernah kelihatan, sudah hampir 3 hari, sudah hampir sepekan, sudah hampir 2 bulan. Tanyakan, kemana? Sakit, dirawat, di rumah sakit mana, ruangan apa, sampaikan. Doa, la ba'sa tahurun insyaallah. Sampaikan sabar-sabar kepada keluarganya. Kunjungi rumah sakit, iyadah. Apabila kita mengunjungi orang-orang yang sakit, luar biasa, naungan malaikat akan menaungi kita dari awal perjalanan sampai tiba. Ketika pulang dari rumah sakit ke tempat kita pun dinaungi terus oleh malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak fadhail, keutamaan-keutamaan apabila kita mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu merasa eksklusif. Sakit enggak dijenguk, bukan salafi, bukan ikhwan kita. Nah, ini ucapan-ucapan yang keliru yang telah ditanbih oleh ustadzuna al-ustaz Luqman Ba'abduh hafizahullah wa ra'ah. Kalimat-kalimat seperti ini harus dihindarkan. Siapa yang sakit? Ikhwan kita. Bukan, kalimat seperti ini salah. Dia orang awam. Siapa yang sakit? Ikhwan kita. Naam, dia ikhwan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Jangan disempitkan pemahaman ikhwan itu hanya sekedar mereka-mereka yang ngaji salafi. Kalau di Samarinda, mereka-mereka yang ngaji di Gunung Lingai. Kaum mukminin secara umum adalah ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah apa yang berkaitan dengan al-fadl, keutamaan yang ada di sisi seorang muslim yang dia mengharapkan keutamaan tersebut ada pada dirinya dan tidak ada pada orang lain, tapi dalam urusan ad-diniyah. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, inni la amurra bil ayati minal Qur'an fa afhamaha fa awaddu anna an-nasa kullahum fahimu minha ma afham. Ini sikap yang sangat-sangat baik dari sahabi al-jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Inni la amurra bil ayah, aku melewati sebuah ayat minal Qur'an, dari ayat Allah Subhanahu wa taala, fa afhamaha, kemudian aku fahami makna ayat tersebut. Karena memang Abdullah bin Abbas kita kenal sebagai turjumanil Qur'an, imamul mufassiri. Ketika beliau membaca sebuah ayat dan beliau faham tentang makna tafsir dari ayat tersebut, maka beliau mengatakan fa awaddu, aku suka, aku ingin, annannasa kullahum, bahwa seluruh manusia, fahimu minha ma afham, memahami apa yang berkaitan dengan makna ayat tersebut, apa yang berkaitan dengan tafsir ayat tersebut, seperti apa yang telah aku fahami. Tidak menyembunyikan ilmu untuk diri sendiri. Gak ada yang namanya kitmanul ilm, menyembunyikan faedah, menyembunyikan ilmu, gak ada. Dan orang-orang yang tidak memiliki sikap an-nasih, ini akan berkaitan erat dengan kitmanul ilm. Dia enggak mau mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya. Dia enggak mau menasehati orang-orang yang terjatuh pada kebid'ahan, kesyirikan, al-mukhalafah dan yang seterusnya, maka dia khawatir. Harusnya dia khawatir akan jatuh kepada kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Dan kitmanul ilm haram. Ketika kita menyembunyikan sebuah faedah, sebuah ilmu, ini hukumnya haram. Karena yang namanya kitmanul ilm adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya apa? Didakwahkan ilmu tersebut, disampaikan. Akan tapi kita harus memiliki sikap hikmah dalam menyampaikannya. Likulli maqamin maqal, setiap posisi ada yang harus disampaikan. Di tengah-tengah masyarakat awam, ketika kita menyampaikan hal yang berkaitan dengan kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau adalah ahlul jannah, ini bahagian dari hikmah. Akan tetapi orang yang masih bergelut pada kesyirikan, masih melakukan yang namanya ibadatul kubur, bahkan mereka dijuluki sebagai ubadul kubur. Kita menyampaikan posisi Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai ummul mukminin, ahlul jannah, benar yang kita sampaikan, akan tetapi kurang pas, belum waktunya. Karena posisi sekarang kita ingin mengangkat mereka dari kesyirikan yang ada. Jadi ketika kita menghadapi ubadul kubur, jangan bahas tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kita bahas ahammiyatut tauhid. Bagaimana pentingnya tauhid? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahkan tauhid selama 13 tahun di kota Mekah. Lebih dari itu, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid 950 tahun. Kurang penting apa, kurang mulia apa tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala? Alfusanatin illa 50 ama, 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun Nabiullah Nuh mendakwahkan tauhid, tauhid, tauhid. Sebagian ada yang meremehkan, kenapa harus tauhid? Zaman sekarang ini kita memerangi al-qusur, kita memerangi pemerintahan-pemerintahan taghut. Sabar ya akhi, sabar. Siapa yang mewajibkan kita untuk memerangi pemerintahan taghut? Sementara Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para duat untuk mementingkan perkara at-tauhid. Nabiullah Nuh 950 tahun, Nabi alaihi salatu wassalam 13 tahun, tauhid. Tidak ada yang namanya Al-Quran memerintahkan untuk merongrong penguasa yang ada, menjatuhkan kewibawaan pemerintah yang ada. Tidak ada. Adanya apa? Ati Allah wa ati Ar-Rasul wa ulil amri minkum. Itu yang ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat yang lainnya. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam pun demikian berkaitan dengan as-sam'u wa ta'ah. Jangan diremehkan. Maka ketika kita menghadapi para musyrikin, ubadul kubur, ya kita harus tahu posisi yang kita harus sampaikan adalah ilmu berkenaan dengan tauhid. Jangan yang kita bahas kepada ubadul kubur adalah fikih tentang sholat. Sholatnya Nabi demikian-demikian. Dipraktekkan apa yang Anda sampaikan untuk mereka menyembah kuburan, wal'iyadzubillah. Bukan pahala yang kita dapatkan, malah dosa. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, sholatnya dari sedekap sampai salam persis seperti apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dia sembah bukan Allah tapi kiai di kuburannya. Kita berdosa menyampaikan sebuah faedah untuk mendukung kebid'ahan dan kesyirikan mereka, wal iyadhu billah. Maka ini sosok Abdullah bin Abbas. Aku ingin seluruh manusia kullahum fahimu minha ma afham, memahami apa yang aku fahami dari ayat tersebut. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah pun memiliki sebuah pernyataan yang sangat baik. Beliau mengatakan wadittu annan nasa kullahum, wadittu annan nasa kullahum ta'allamu hadzal ilma. Aku menginginkan seluruh manusia mempelajari ilmu syariat ini. Walam yunsab ilayya minhu syai'un. Dan aku pun berharap tidak ada yang disandarkan sedikit pun pada diriku. Ini seorang Imam Asy-Syafi'i. Aku ingin semua manusia itu menjadi ulama, menjadi alim, Mereka mempelajari ilmu syar'i, mereka sibuk dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, warisan-warisan Rasul alaihi salatu wasallam. Sibuk mereka dengan ilmu syar'i, mereka semuanya ulama. Walam yunsab ilayya minhu syai'un, dan jangan ada yang menisbahkan sesuatu apapun dari ilmu tersebut kepada diriku. Enggak ada yang mengatakan al-Imam Syafi'i, al-Faqih, al-Alim, al-Allamah, al-Imam dan yang seterusnya. Beliau enggak mau. Kenapa? Karena semua orang walhamdulillah sudah menjadi ulama. Semua orang sudah menjadi al-fuqaha. Semua orang sudah menjadi warasatul anbiya. Bagaimana tawadhu'nya Imam Syafi'i alaihi rahmatullah? Beliau ingin semua orang jadi ulama dan tidak dinisbahkan sedikit pun yang berkaitan dengan ilmu tersebut kepada beliau alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam suratul Qasas ayat ke-83. Ketika Allah Jalla wa Ala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Itulah negeri akhirat yang kami menjadikannya, menyiapkannya untuk orang-orang yang la yuriduna 'uluwan. Kami menyiapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan uluwan. Dia tidak menginginkan kemuliaan. Lebih tinggi daripada orang lain. Enggak ingin dia. Lebih mulia daripada orang lain. Afdal daripada orang lain. Dia enggak ingin. Fil ard, di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, wala fasadan. Dan kami siapkan ad-dar al-akhirah, negeri akhirat, yakni jannah Allah Jalla wa Ala, untuk mereka-mereka yang tidak menginginkan fasad, kerusakan pada muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kriteria yang Allah Subhanahu wa taala bahas dalam ayat ini. Yang mereka sudah dipersiapkan untuk masuk ke dalam al-jannah, untuk menjadi ahlul jannah. Yang pertama, la yuriduna uluwan. Mereka bukan orang-orang yang menginginkan kemuliaan. Mereka bukan orang-orang yang menginginkan kehormatan. Artinya apa? Mutawadhi'in. Orang-orang yang merendahkan dirinya. Maka orang-orang yang merendahkan dirinya, abshir bil jannah. Walaupun dia dicaci maki oleh orang lain, tawadhu. Walaupun dia dicela oleh orang lain, dihardik oleh orang lain, dicemooh oleh orang lain, biarkan, khallihim. Yang penting, abshir bil jannah. Dia mulia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Yang kedua adalah la yuriduna fasadan. Orang-orang yang tidak menginginkan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid yang akan kita bahas pada pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillahi taala adalah yang berkaitan dengan kriteria yang pertama, la yuriduna uluwan. Orang-orang yang tidak menginginkan kemuliaan, tidak menginginkan kehormatan, tidak ingin lebih tinggi daripada orang lain. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda menafsirkan ayat yang mulia ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, huwa alla yuhibba an yakuna na'luhu khairan min na'li ghairihi wala thawbahu khairan min thawbi ghairihi. Salah satu sifat yang ada pada seorang muslim yang la yuriduna uluwan, yang tidak menginginkan kehormatan kemuliaan pada kehidupan dunianya, salah satu realita yang bisa kita saksikan, kata Imam Ali, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, alla yuhibba an yakuna na'lahu khairan min na'li ghairihi. Ketika seseorang itu tidak ingin sendal yang dia pakai itu lebih baik daripada sendalnya orang lain. Wala thawbahu khairan min thawbi ghairihi. Dan dia juga tidak ada keinginan bahwa pakaiannya itu lebih baik dari pakaiannya orang lain. Dia melihat kepada sendal orang lain. Oh, sendal si fulan mereknya ini. Saya harus memiliki yang lebih dari sendalnya si fulan. Nah, ini enggak masuk ke dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Si fulan bajunya demikian dan demikian mereknya. Maka saya harus membeli baju yang jauh lebih afdal, yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih bermerek daripada bajunya si fulan atau jubahnya si fulan atau pakaiannya si fulan. Nah, ini enggak masuk ke dalam kriteria yang pertama. Ini tafsir yang disampaikan secara ringkas dan sederhana oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda dalam perkara duniawiyah. Ikhwati fillah ya rahakumullah, dalam urusan duniawi kita enggak harus lebih dari orang lain. Bahkan syariat menganjurkan dan memerintahkan untuk kita berada di bawah orang lain. Jangan sampai kita berada di atas orang lain. Enggak ada masalah. Kita berada di bawah orang lain. Orang lain masya Allah tabarakallah memiliki rumah mentereng, 2 tingkat, 3 tingkat, mobil mewah, motor yang masya Allah tabarakallah. Kita hanya memiliki seadanya, alal mawujud. Rumah ya walhamdulillah seadanya. Kendaraan seadanya, mobil pun enggak punya, pakaian pun seadanya, sendal pun seadanya. Alhamdulillah alal mawujud. Dalam urusan-urusan duniawiyah enggak perlu kita menjadi lebih daripada orang lain. Enggak perlu kita lebih terhormat daripada orang lain. Pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi taala akan kita bahas apa yang berkaitan dengan tafsir dari ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menganjurkan hal yang demikian dalam urusan ukhrawi. Artinya dalam urusan akhirat harus seseorang lebih daripada orang lain. Dia punya niat yang lebih daripada orang lain. Si fulan rutin dalam qiyamul lail. Si fulan rutin dalam mengerjakan saum Daud, puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka, sehari puasa sehari berbuka. Maka dia ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyaingi si fulan tersebut. Saya harus qiyamul lail agar tidak kalah dengan si fulan. Saya harus puasa Daud agar tidak kalah dengan si fulan. Perkara diniyah ukhrawiyah. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu yang akan kita bahas dari penjelasan para ulama. Oleh karenanya seorang harus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Insyaallah taala tafsir dari Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dalam menafsirkan ayat ini pun akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu ya ra'akumullah.